Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Lanjutan kaedah ke-19, khatmul ayati bi asma'illahi al-husna yadullu ala anna al-hukma al-madhkura lahu ta'allukun bidhalika al-ismi al-karim. Yaitu ayat-ayat Allah yang ditutup dengan asma'ul husna, maka ini menunjukkan bahwa hukum yang disebutkan di ayat tersebut memiliki keterkaitan dengan asma'ul husna yang disebutkan di akhir ayat. Kita sudah baca ya. Sekarang kalau enggak salah, walamma dzakara kalamal malaikah. Itu ya. Benar ini? Baik, barakallahu fik. Walamma dzakara kalamal malaikah. Nah. Ya, silakan dibaca sini. Ya, siapa yang belum baca sekarang? Hah? Repi, Ihsan, Paris. Ya, ya Repi. Fadhil Repi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif: "Walamma dzakara kalamal malaikati hina akhbarahum annahu ja'ilun fil ardi khalifatan ومراجعتهم لربهم في ذلك فلما خلق آدم وعلمه أسماء كل شيء وعجزت الملائكة عنها وأنبأهم آدم بها قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فاعترفوا لله تعالى بسعة علمه وكمال حكمته وأنهم مخطئون في مراجعتهم في استخلافه في الأرض وفي هذا أن الملائكة على عظمتهم وسعة معارفهم بربهم اعترفوا بأن علومهم تضمحل عند علم ربهم وأنه لا علم لهم إلا منه فختم هذه الآيات بهذين الاسمين الكريمين الدالين على علم الله بآدم وتمام حكمته في خلقه وما يترتب على ذلك من المصالح المتنوعة من أحسن المناسبة. طيب. Perhatikan di sini. Ya, kemudian kata Syekh, ini masih terkait tentang ayat-ayat Allah yang diakhiri oleh Asmaul Husna. Lamma dzakara kalamal malaikah, maka ketika Allah menyebutkan ucapan para malaikat, hina akhbarahum, ketika Allah mengabarkan kepada mereka, kepada malaikat, annahu ja'ilun fil ardi khalifatan, bahwa Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Ya, Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi, wa muraja'atuhum li rabbihim fi dzalik. Ya. Dan dan mereka mempertanyakan hal tersebut ya, kepada Rabb mereka ya, mengenai hal ini, murojaah, mereka bertanya kepada Allah, mengulang ya, kenapa ya Allah, nanti malah mereka menumpahkan darah. Baik, falamma khalaqa Adam, maka ketika Allah sudah menciptakan Adam, wa 'allamahu asma'a kulli syai', dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu ya, yang malaikat tidak tahu, ternyata ajazatil malaikatu anha, yang malaikat enggak sanggup untuk ya menjawab apa nama ini, apa nama itu, dan Adam bisa. Wa anbahum adamu biha, dan ternyata Adam ya ada mampu menyebutkan kepada malaikat tentang nama-nama yang Allah tanyakan. Malaikat enggak bisa jawab, Adam bisa jawab ya. Wa anbahum adamu biha, Qalu, maka malaikat mengakui, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Innaka anta al-'allamu al-hakim. Lihat, perhatikan di sini. Sesungguhnya engkau ya Allah al-'alim al-hakim. Ya. Ini hukum ayatnya, tidak ada ilmu kecuali dari Allah. Dan Allah mengakhiri dengan ayatnya dengan dua namanya, yaitu al-'alim al-hakim. Al-'alim yang maha mengetahui, al-hakim yang maha bijaksana. Fa'tarafu lillahi ta'ala bisi'atil ilm. Maka malaikat pun mengakui keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa kamal al-qudrah wa kamal al-hikmati. Ya, dan mereka pun wa kamal al-hikmati. Dan kesempurnaan hikmah Allah. Wa annahum mukhti'un, dan mereka keliru, mereka mengakui keliru. Ya, fi muraja'atihim fi istikhlafihi fil ard. Ya, mereka keliru menyadari kesalahan ketika mereka ya bertanya ulang kepada Allah tentang bagaimana kekhalifahan Adam di muka bumi. Ya, mereka keliru. Wa fi hadha, maka terkait ayat ini ya, annal malaikata ala azamatihim, malaikat walaupun dengan ya keagungan sifat yang ada pada mereka, wa fi mura wa fi ma'arihim bi rabbihim, dan bagaimana ilmu mereka tentang Allah, i'tarafu bi anna ulumahum tatmahillu 'inda ilmi rabbihim, mereka pun mengakui bahwa ilmu mereka itu tatmahil, ya, tatmahil 'inda ilmi rabbihim. Tatmahil kalau bahas secara bahasa melemahkan, ya, artinya ilmu mereka itu lemah, ya, artinya enggak ada apa-apanya dibandingkan ilmu Rabb mereka, ilmunya Allah. Wa annahu la ilma lahum illa minhu, dan bahwasanya mereka pun mengakui bahwasanya tidak ada ilmu pada malaikat melainkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa khatmul hadhihi al-ayati bi hadainil ismainil karimain, maka ditutupnya ayat tersebut dengan dua nama Allah yang mulia ini, ad-dallaini ala ilmillahi bi Adam, yang menunjukkan pengetahuan Allah tentang Adam, ya, ini yang pertama, wa tamami hikmatihi fi khalqihi, dan bagaimana kesempurnaan hikmah Allah dalam penciptaan Adam tersebut. Ya, malaikat menutup ayatnya malaikat mengatakan innaka antal alim al hakim. Nah, wa ma yatarattabu ala dzalika min al masalih al mutanawiah. Tabarakallahu fikum. Juga dampak ya dari berbagai kemaslahatan yang beragam ya dari penciptaan Adam tersebut. Ya, wa min ahsanil munasabat. Ya. Dan juga dari munasabat korelatif yang paling terbaik, ya, barakallahu fikum. Kemudian, siapa lagi yang tadi belum baca? Ya. Fikri, siapa? Si ini, Paris, Paris baca Paris. Famunasabatuhu jaliyatun likulli ahadin, wa annahu lamma kana wat tawwabur rahim, tawwaba huwanya domir fasl, wat tawwabur rahima aqbala bi qulubit taibina ilayhi, wa faqahum li fi'lil asbabi allati yatubu alayhim wa yarhamuhum biha, ثم ظهر لهم ورحمهم فتاب عليهم أولا بتوفيقهم للتوبة والأسباب، وتاب عليهم ثانيا حين قبل متابهم وأجاب سؤالهم، ولهذا قال في الآية الأخرى ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي أقبل بقلوبهم، فإنه لولا توفيقه وصرف قلوبهم إلى ذلك لم يكن لهم سبيل إلى ذلك، حين استولت عليهم النفس فاعل در استولت النفس الأمارة، فإنها لا تأمر إلا بالسوء إلا من رحم الله فأعاده منها ومن نزغات الشيطان. نعم طيب بارك الله فيك. Kemudian ada pun firman Allah Ta'ala, fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Kemudian Adam pun menerima beberapa kalimat dari Rabbnya, maka Allah pun menerima tobatnya. Innahu huwat tawwabur rahim. Lihat ayat, di akhir ayat apa? Nama Allah At-Tawwab dan Ar-Rahim, yang maha menerima tobat dan yang maha apa? Rahim, maha penyayang, maha merahmati. Taib. Konteksnya apa? Konteks ayatnya, Allah menerima tobatnya Ibrahim. Paham sini enggak? Allah menerima tobatnya Ibrahim. Ya. Maka kata saya di sini wa khatmuhu, perhatikan, wa khatmuhu, ya, maka di akhirnya ayat Al-Qur'an dengan nama dengan Asmaul Husna, katsiran minal ayat, banyak sekali di ayat-ayat Al-Qur'an bihadaini ismaini ba'da dzikri rahmati. Itu dengan diakhiri ayat-ayat dengan dua nama ini, At-Tawwab Ar-Rahim ba'da dzikri rahmati, setelah Allah sebutkan rahmatnya. Ya. Wa maghfirati, setelah Allah sebutkan ampunannya. Wa taufiqihi, taufiknya. Wa hilmihi, ya, taufiknya dan hilm, kasih sayangnya. Wa munasabatuhu likulli ahadin. Maka ini korelasinya, ya, yang pas itu untuk semua orang. Wa annahu lamma kana huwa at-tawwab, dan bahwa Allah ketika Allah memiliki nama at-tawwab, yang maha penerima taubat, Ar-Rahim, yang maha merahmati, ya, aqbala biqulubit taibina ilaihi. Ya, maka Allah pun menyambut orang-orang yang bertobat, semua kalbu-kalbu yang bertobat kepadanya. Ya, Allah menyambutnya. Wa waffaqahum li fi'lil asbab, dan Allah pun memberikan taufik kepada mereka. Allah pun memberikan taufik kepada mereka, ya, untuk melakukan sebab-sebab allati yatubu alaihim wa yarhamuhum biha, yang dengannya mereka Allah memberikan taubat kepada mereka dan Allah merahmati mereka. Ya, Allah berikan taufik kepada mereka sehingga bisa mereka mengamalkan hal-hal yang mendatangkan taufik dari Allah. Ya, summa ghafara lahum, ya, afan, mendatangkan ampunan Allah. Kemudian Allah mengampuni mereka sanian keduanya, hina qabila matabahum. Kemudian Allah mengampuni mereka. Ya, barakallahu fikum. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, menerima tobat mereka, wa ajaba su'alahum, dan Allah menjawab permintaan mereka, mengijabah permintaan mereka. Wa li hadza qala fil ayatil ukhra, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, ya. Summa taba alaihim liyatubu. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Ya. Kemudian Allah menerima taubat mereka liyatubu, agar mereka tetap dalam taubatnya. Nah, Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Ya. Ai aqbala bi qulubihim, yaitu Allah, ya, menyambut hati-hati mereka. Ya, menghadapkan hati mereka, apa, menyambut hati mereka. Fa innahu yaqtadkala, mereka mau bertobat, fa innahu laula taufiquhu wa sarfu qulubihim ila dalika, karena seandainya Allah tidak memberikan taufik kepada mereka dan juga tidak memalingkan kalbu mereka ila dalika kepada hal tersebut, lam yakun lahum sabilun ila dalika in istawat alaihim an-nafsu al-ammarah. Ya, maka tentulah, ya, mereka tidak memiliki jalan, ya, mereka tidak akan memiliki jalan kepada hal tersebut, yaitu menuju pertobatan, ketika nafsul amarah, ya, jiwa, nafsu amarah jiwa itu, ya, yang mengajak kepada keburukan itu telah menguasai jiwanya. Fa innaha la ta'muru illa bisu, yang namanya nafsul amarah, dia tidaklah memerintahkan kecuali memerintahkan kepada keburukan, illa man rahimallahu, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa adahu minha wa min nazaghati syaitan. Baik. Kemudian lama dzakara Allah an-naskha. Baik, siapa? Ihsan, fadhil Ihsan. ala man man athara an-nasqa al yahudi wa anna wa an wa anna wa anna nasqahu lama yansahu min athari qudratihi wa tamami qudratihi fa innahu ta'ala yatasarrafu fi ibadihi wa yahkum bainahum fi ahkamihi al-qadar al-qudrat qadariyyati wa ahkamihi asyariyyati syar'iyyati fala hajra alaihi bi syai'in min dalika. Walamma qala walillahi al-masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah inna allaha wasi'un 'alim ay wasi'ul fadli wasi'ul mulki jami'ul 'alami al-ulumi wasufli dahilu bi mulkihi wa ma sa'atihi bi mulkihi wa fadlihi wa huwa muhitu ilmihi bidhalika kullihi wa muhitu ilmihi fil umuri al-madiyati wal mustaqbilati mustaqbalati. Antum baca muhitu ilmihi, taib bisa juga wa muhitun ilmuhu, itu juga bisa. Terus tawajjuh tawajjuhi ila al-kibali al-mutanawwi'ati min al-hikmati wa muhitu ilmuhu bi-niyatil mustaqbilina li-jihadin min al-jihadi idha akhtau al-kiblata al-mu'ayyanah fahaisu tayammamu al-musalli tayammamu ila wajhi rabbih. Dari mana bacanya, San? Nah, lama dzakarallahu an-nasr, maka ketika Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan nasakh, ayat yang menerangkan adanya penghapusan atau perubahan suatu hukum, Allah menyebutkan adanya nasakh penghapusan ayat, akhbara an jamali qudratihi, Allah mengabarkan tentang kesempurnaan kekuasaannya, wa tafarrudi bil mulk, dan bagaimana keesaan Allah dalam kekuasaannya. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, alam ta'alam annallaha ala kulli syai'in qadir, apakah kalian tidak mengetahui bahwa Allah maha mengetahui, maha kuasa ya atas segala sesuatu. Alam ta'alam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh, apakah kalian tidak mengetahui bahwasanya ya milik Allah lah kerajaan di langit dan di bumi. Ya, barakallahu fiik. Nah. Wa fi hadza raddun 'ala man ankara nasha. Ya, maka dalam ayat ini terdapat bantahan, ya. Terdapat bantahan bagi orang-orang yang mengingkari adanya nasakh penghapusan ayat penggantian hukum di Al-Qur'an, semisal orang Yahudi. Wa in wa anna nasakhahu, ya, ini orang-orang Yahudi tidak mempercayai hal ini. Ya, dan bahwasanya penasakhan tersebut min athari qudratihi wa tamami mulkihi. Ya, sebab adanya nasakh tersebut ini adalah salah satu bukti athar bagaimana ya dampak bagaimana bukti kekuasaan Allah dan kesempurnaan kerajaannya. Ya. Fa innahu ta'ala yatasarrafu fi ibadihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat apa saja kepada hamba-Nya. Wa yahkumu bainahum, Allah yang menghukum di antara mereka, fi ahkamihi dengan hukum-hukumannya al-qadariyyati wa ahkamihi asy-syar'iyyah, ya, dengan ketentuan syar'i dan qadar, ketentuan Allah. Ya, kemudian mana lagi tadi, wala hajara alaihi fi syai'in min dalik. Ya, maka tidak ada hajar, ya, tidak ada larangan, ya, bagi Allah dalam hal ini. Allah mau menghapus kayak mau apa kayak besar Allah, tidak ada hajar di sini. Walamma qal, maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, walillahi al-masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Di langitlah dan kepunyaan Allah lah yang langit, yang di bumi dan yang di timur dan di barat. Ya, fa aynama tuwallu, ya, kemudian dan ke arah manapun kalian menghadapkan wajah kalian, fa thamma wajhullah. Maka sesungguhnya di sanalah wajah Allah. Innallaha wasi'un alim. Perhatikan wasi' alim. Yang maha luas, yang maha luas rahmatnya lagi maha mengetahui. Ya, perhatikan di ayat ini. Ai wasi'ul fadl, yang maha luas karunianya. Wasi'ul mulk, maha luas kerajaannya. Jami'ul alim, jami'ul alam as-sufli al-ulwi wal sufli. Ya, seluruh alam ini yang tinggi maupun yang rendahnya, ya, dakhilun fi mulki, semuanya termasuk ke dalam cakupan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'asatihi fi mulkihi wa fadlihi, ya. Kemudian ya, namun dengan keluasan dalam kerajaan Allah dan karunia-Nya, fahuwa muhitun ilmuhu, namun Allah muhit ilmunya, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Bima fit taw, bima apa namanya tadi, wa muhitun ilmuhu fil umur al madiyah, ilmu Allah mencakup semuanya seluruhnya, ya, kelewat ya. Wa ma asati fil mukhi fahuwa muhitun ilmuhu fi dalika kulli, muhitun ilmuhu fil umur al madiyah, ilmu Allah meliputi segala perkara yang telah lalu, wal mustaqbal, ada yang akan datang. Ilmu Allah meliputi semua yang ada pada taubat, ilal kibal. Kibal itu jamak dari apa? Kiblah. Sebagaimana hikmah jamaknya apa? Kibal, apa? Hikam. Wa muhitun ilmuhu biniyatil mustaqbalati. Dan bagaimana kekuasaan Allah terhadap niat, ya, yang diperuntukkan untuk masa yang akan datang. Niat yang akan datang. Mana lagi tadi? Di jihati minna jihad. Ya, barakallahu fikum. Di jihati minna jihad. Jadi sini ngerti kemana saja mereka orang tersebut sedang menghadapkan wajahnya, ke arah mana saja, ke arah jihad mana saja. Ya, saya ilmu Allah meliputi niat orang yang menghadapkan wajahnya ke setiap arah. Bila mereka sengaja salah dalam menghadap kiblat, Allah tahu kemana saja seseorang yang sedang sholat menghadapkan wajahnya. Nah, jadi Allah tahu niatnya. Ilal kibali al-mutanawiyah, ya, sampai kepada kiblat-kiblat yang beraneka ragam, ya, berupa hikmah, muhitun ilmuhu, ilmu Allah yang mencakup, fit tawajjuh, dalam menghadapkan diri ilal kibali kepada kiblat-kiblat al-mutanawiyah yang beraneka ragam, ya, minal hikmah, merupakan bagian dari hikmah. Wa muhitun ilmuhu biniyatil mustaqbilina li jihadin minal jihad. Ya, kemudian ya, barakallahu fikum. Yaitu minal muhitun, dan ilmu Allah itu mencakup dengan niat-niat orang yang menghadapkan ya, dirinya ke arah, dari arah manapun. Idza akhta'u al-qiblata al-muayyanah, jika mereka keliru dalam menentukan sholat ke arah kiblat yang ditentukan. Wa fahaitu tayammama al-musalli tayammama ila wajhi rabbih. Na'am, barakallahu fiik. Jam berapa sekarang? Jumurnya? Cuma satu. Sedikit lagi ya. Nah, menunjukkan ya. Ya, maka Allah, ilmu Allah meliputi dengan niat-niat orang yang menghadapkan dirinya kepada kiblat, li jihatin min al-kiblat, dari arah manapun. Idza akhta'ul kiblata al-muayyana, jika mereka keliru ke arah kiblat yang ditentukan, fa haitsu tayammama al-musalli tayammama ila wajhi rabbih. Maka berarti dia, di mana dia seorang yang salat tadi menentukan ke arah wajah, menentukan wajahnya menghadap wajah, menghadapkan Allah, ya. Maka hal ini ya juga demikian, mengharuskan wajahnya juga menghadap wajah Allah. Tapi berikutnya siapa lagi? Belum. Sudah semua. Ya. Di Zaki. Niati ya makmana salib. Niati bima wa maqasiduhuma yasma'u kalamahuma wa yujibu wa yujibu du'a'ahuma fa innahu yuradu bisami'i bil maqami du'a'i du'a'ul ibadati wa du'a'ul mas'alati ba'da al-mustajibi kama qala al-qalil al-qalil fil ayati al-ukhra inna rabbi wa sami'u du'a'i. Amma khatmu qulhu rabbana wa ba'athni rasulan minkum yuqawli innaka antal azizul hakim ay fakama anna bin sadaka lihada rasuli bihi ahokmatu fakama anna ya ba'satuka bi'sataka na wa kamalu hikmati, maktuf ke iz apa namanya tamam, atau bisa juga wa fihi tamamu izzatillah wa kamali, berarti kamal maktuf ke izzah aja boleh. Terus enggak bukan maktuf ke izzah tapi ke tamam. Wa kamalu hikmatihi, terus ayat buka al-khalqa sudan jadi tasdid wa abatan la yursalu ilaihi la yursilu ilaihi rasulan fa haqqa Allahu hikmatahu bi nisatihi bi anna yakuna bin nasi Allah bi hujjah. Naam Qadariyuha wa nufudhi hukmihi. Baik. Wa maqaulul Khalil wal Ismail. Adapun ucapan Al-Khalil yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam dan ucapan Nabi Ismail alaihi salam. Ya, wahuma yarfa'an, ketika keduanya ini meninggikan al-qawaidah, ya, qawaidah min al-bait, maksudnya apa kaidah di sini, ya, tiang-tiang penyangga, pondasi baitullah al-haram yaitu Ka'bah al-musharrafah. Ya, mereka berdua mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Lihat, ya, ada nama Allah al-alim. Konteksnya apa ini doanya? Minta agar amalan diterima. Fa innahu ya tusilu ila Allah bi hadzal ismain ila qabul hadzal amal al jalil. Maka ini merupakan fa innahu bukan tusilu, tawassala. Ya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ya beliau bertawassul kepada Allah dengan dua nama ini, ya, agar amalnya yang tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ya'lamu niyyatihim, dan Allah mengetahui niat keduanya. Wa maqasidahuma, dan mengetahui maqasid, tujuan dari kedua. Apa misinya? Wa yasma'u kalamahuma, dan Allah pun mendengar ucapan kedua mereka. Dua. Wa yujibu da'ahuma, dan Allah pun mengijabah, mengabulkan doa mereka berdua. Fa innahu yuradu min masihi bi maqamid da'a, doa. Ya. Kemudian ya. Maka Allah menjawab doa keduanya. Maka yang dimaksud dengan sami', innaka antas sami'ul doa, innaka antas sami'ul alim. Sami' kalau dalam konteks doa maksudnya apa? Doa untuk ibadah. Ya. Doa baik doa ibadah maupun doa masalah, apa maksudnya? Makna sami', makna mustajib. Itu makna as-sami, maksudnya makna mustajib, zat yang mengabulkan doa. Ya, barakallahu fi. Kama qala al-Khalil fi al-fil ayat al-ukhra, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim di ayat yang lain, ya inna rabbaka lasami'ud du'a, sesungguhnya Rabbmu, ya, inna rabbi lasami'ud du'a, sesungguhnya Rabbku benar-benar mendengar doa. Ya, barakallahu fikum. Ini jadi keterangan ya, kalau ada nama Allah As-Sami pada makom doa, pada kedudukan doa, apakah itu doa masalah atau doa ibadah, maka maknanya adalah al-ijabah. Itu maknanya adalah apa? Al-ijabah. Makanya kalau orang menyatakan Sami Allahu liman hamidah, Sami, maknanya apa? Allah mendengar. Makna makanya seorang yang memuji Allah tadi, yang sami Allahu liman hamidah. Jadi dia ini, orang ini, itu dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya, dengan ibadahnya. Maknanya Allah mendengar bagi siapa yang memujinya. Itu ya Allah mengijabahnya. Ya, adapun firman Allah, inna rabbi lasami'ud du'a, sesungguhnya Rabbku, Rabbku benar-benar mengabulkan doa. Ini doa apa? Doa masalah. Apa makna as-sami kalau begitu apa? Mujibud dawa. Ya. Kalau sami kalau begitu apa makna sami? Ya. Mujibud dawa. Ya. Afwan, mujibu kau dawa sih. Ya Allah. Ngantuk ini. Mujibud doa. Maka makna sami adalah mujibud doa. Ya. Yang mengabulkan doa. Wa manahu qawlihi laqad sami. Saya baca kelewat ya. Yang mana sih sekarang? Hah? Yang mana? Udah boleh ngantuk ini. Allah musta'an. Yang mana sih? Hah? Wa ma khatmu ya. Jadi kalau ada ayat doa diakhiri dengan sami, berarti itu apa? Maqamnya maqam? Hah? Maqam apa? Maqam maqam dikabulkan. Maqam mustajib. Maka kedudukannya kedudukan mustajib, zat yang mengabulkan doa. Ya, inna rabbi lasami'ud du'a. Laqad sami'a Allahu qawlan ladzina qalu inna Allaha fakir, gitu kan. Ya. Berarti ini apa? Laqad sami'a Allahu bi makna idrakul masmu'. Kemudian wa amma khatmu qawlihi, ya, ini ya sudah dibaca belum Zaki? Adapun di akhirnya ayat firman Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum, ya, wahai Rabb kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Qawlihi ta'ala, Allah akhiri ayat tersebut, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ai fakama anna bi'sataka, yaitu sebagaimana pengutusan engkau, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana engkau diutus, ya, di wahai Rabb kami, sebagaimana engkau mengutus lihadar rasuli ya, rasul ini yang fihi rahmatu wa sabiqah, ya, rasul ini, ya, rasul yang merupakan rahmat yang besar, ya, wa fihi tamamu izzatillah, yang juga merupakan, ya, kekuasaan, kesempurnaan kekuasaan Allah, wa kamalu hikmatihi, dan kesempurnaan hikmahnya Allah. Fa innahu laysa min hikmatihi, namun bukanlah, ya, merupakan, ya, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala di antara sikap hikmah Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah demikian, ayatul kal khalqa sudan. Allah membiarkan manusia makhluk sudan, abasan, ya, sia-sia begitu saja terabaikan. La yursilu ilaihim rasulan, kemudian Allah tidak mengutus seorang rasul kepada mereka. Fahaqqullahi fahaqqaqallahu hikmatahu, maka Allah pun merealisasikan, mewujudkan hikmahnya, bibi'tsatihi, dengan Allah mengutus rasul, ya, di alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun, supaya tidak ada hujah bagi manusia nanti kelak di hadapan Allah. Ya, wal umuru kulluha qadariyuha wa syar'iyuha, dan perkara ini semua baik yang bersifat syar'i maupun qadari, ya, la taqumu illa bi izzatillah wa nufudhi hikmatihi, tidak akan tegak kecuali dengan keperkasaan Allah dan kebijaksanaannya. Sudah masuk ajan? Sudah, cukup dulu ya. Mengantuk sekali ya. Allah musta'an. Subhanallah wa bihamdihi, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.